sumur atau bak mandi lebih dari 216 liter air, lalu dia dimasukin anjing atau manusia nyebol istilahnya. Begitu ya pertanyaannya. Itu bagaimana hukumnya? Maka kaedahnya tetap tadi, kaedahnya yaitu tidak berubah warna, bau, dan rasa. Dengan catatan yang masuk ke dalam bak itu adalah sesuatu yang bukan najis berat. Kalau yang masuk ke dalam bak itu anjingnya, langsung kita hukumi najis. Karena berubah atau tidak, karena anjing itu najis berat. Nanti akan dibahas setelah ini. Begitu juga, apalagi maaf-maaf ya, khinzir, celeng ya bahasanya. Nah, bahasa sopan itu celeng ya. Celeng apa celeng? Itu ya. Itu anu tetap kita hukumi najis. Paham ya? Kenapa dinajiskan Habib? Anjing dan babi kan sama-sama makhluk Allah. Itu nanti pembahasan panjang lebar. Karena ini sudah larut malam, insyaallah di pertemuan berikutnya ada bab khususnya. Kenapa dinajiskan hewan-hewan ini? Nah, itu kalau yang itu masuk anjing atau babi atau yang lahir dari perkawinan silang antara keduanya. Anjing kawin sama kambing, punya anak namanya Jingbing. Tetap dihukumi najis, Ibu, karena bapaknya anjing. Babi kawin sama sapi, jadilah bipi. Tetap dihukumi najis. Loh, tapi maknya sapi, bapaknya babi. Mama tawallada min huma, yang lahir dari perkawinan silang antara keduanya. Kan ada kan kemarin di Facebook itu, sapi besar gemuk ternyata maknya babi. Ya, itu tetap dihukumi najis. Masuk ke dalam air jadi najis semuanya. Itu kalau yang masuk hewan. Kalau yang masuknya selain anjing dan babi bagaimana? Nah, dilihat sama kaidahnya, berubah bau, rasa, dan warna dengan catatan tidak membawa najis yang berat. Kalau badannya itu cuma oli, ya, enggak ada najis, masuk ke dalam air itu, ya kalau airnya berubah semuanya karena oli ya, bercampur dengan minyak, berarti kan bercampur dengan mukhalit, susah dipisahkan. Ya maka enggak bisa digunakan bersuci lagi. Begitu, kecuali dia bercampur di air yang besar di sungai. Nah, itu atau apa namanya? Kalau di kebun binatang buaya berkubang, kuda nil berkubang di parit kan ada itu. Itu gimana bisa digunakan berwudu misalnya? Ya dilihat berubah apa tidak. Kuda nil itu suci apa tidak? Oh suci web. Ya ketika dia bercampur dengan air gimana? Atau contoh sederhananya ya, kita punya anak kecil, kamar mandi kita besar. Diam-diam anak kecil kita ini karena ngambek enggak dibawa orang tuanya ke kolam renang, dia kunci pintu kamar mandi berenang di dalam kamar mandi rumahnya. Kan sering gitu kan? Namanya juga anak kecil, enggak ada dosa. Setelah dia ya mau dimarah mak bapak belakangan gitu kan. Mandi dulu. Mandi diam-diam, enggak ketahuan. Ketahuan pas akhir-akhir. Enggak ketahuan, wudu gitu. Iya kan? Ngelihat airnya enggak berubah. Tiba-tiba anaknya bilang, tadi saya mandi di kolam itu, mak. Itu bagaimana? Ya dilihat, airnya berubah apa tidak? Oh, enggak berubah, babe. Tetap sama. Bau tidak, rasa tidak ada. Sama seperti air biasanya, warnanya juga tidak. Karena memang kolamnya gede, misalkan. Gede, kan? 4x4 kolamnya. Misalnya, ya tetap sah wudunya dan sah sholatnya. Tapi kalau kecil biasanya segini, biasanya berubah kalau dimasukin manusia seukuran itu. Langsung berubah karena daki-dakinya keluar. Ini kan begitu. Maka tidak sah wudunya karena dia suci kepada air yang mustakmal. Begitu ya. Kalau digunakan untuk berwudu ya. Kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dianggap mustakmal itu jika digunakan untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Kalau cuman mandi badi biasa tidak. Jadi kalau cuman anak ibu, saya ringkaskan. Kalau cuma anak ibu itu mandi ke dalam kolam itu cuma sekedar mandi saja, maka kalau tidak berubah, tidak kita katakan mustakmal. Apalagi nanti. Tapi kalau dia sambil berwudu di kolam itu, apalagi sambil mandi besar, jelas kita hukumi mustakmal. Apalagi membawa barang najis. Pokoknya kaidahnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu. Tinggal dilihat lagi catatannya. Wallahu a'lam bishawab.